بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Terlanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan mu'alif tentang salat witir. Di antara amalan yang disyaratkan di bulan Ramadan adalah salat tarawih, dan penutup salat tarawih adalah salat witir. Kita lanjutkan penjelasan mu'alif masih berkaitan dengan bab ini, bab salat witir. Qala mu'alif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallah taala pada kitab beliau Al-Mulakhasul Fiqhi, "Faman kana yathiqu min qiyamihi fi akhiril lail," barang siapa percaya dia bisa bangun di akhir malam, dugaan terbesar dia bisa bangun di akhir malam, "fata'khirul witri ila akhiril laili afdal," maka mengakhirkan salat witir di akhir malam itu lebih afdal. Jika kemungkinan besar dia bisa bangun di akhir malam, maka mengakhirkan witir di akhir malam, menunda witir di akhir malam itu lebih afdal. "Wa man kana la yathiqu min qiyami fi akhiril lail," barang siapa tidak percaya, harapan, dugaan terbesar tidak bisa bangun di akhir malam, susah bangun di akhir malam, "fa innahu yutiru qabla an yanam," maka dia witirnya sebelum tidur. Jika susah bangun di akhir malam, kemungkinan besar tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya witirnya sebelum tidur. "Bihadza awsa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam," dengan inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan. Pelaksanaan witir yang afdolnya. Jika bisa bangun di akhir malam, kemungkinan besar bisa bangun di akhir malam, lebih afdal diakhirkan witirnya. Namun jika kemungkinan besar tidak bisa bangun di akhir malam, susah, berat, sulit, maka witirnya sebelum tidur. Agar tidak ketinggalan salat witir. "Faqad rawa Muslimun min hadithi Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam," maka sungguh telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ayyukum khafa alla yaquma min akhiril lail falyutir thumma liyarqud. Wa man wathiqa qiyama min al-lail falyutir min akhirih, fa inna qira'ata akhir al-lail mahdhurah wa dhalika afdal." Siapa di antara kalian yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, maka hendaknya witir kemudian tidur. Witir sebelum tidur. Jika khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. "Dan barang siapa bisa bangun di akhir malam, kemungkinan besar dia bisa bangun di akhir malam, hendaknya witir di akhir malam. Nah, karena bacaan di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat, disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih afdol. Nah, ini hukum asalnya, witir di akhir malam itu lebih afdol. Nah, namun masing-masing dilihat keadaannya sendiri. Nah, apakah bisa, kemungkinan besar bisa bangun di akhir malam ataukah tidak. Jika bisa, maka afdolnya adalah mengakhirkan witir di akhir malam. Namun jika dia sulit, susah bangun di akhir malam, khawatir tidak terbangun di akhir malam, jika tidur dia akan terluput, tertinggal witir, maka hendaknya witirnya sebelum tidur. Nah, witirnya sebelum tidur. Wa qalul witri raka'atun wahidah. Dan witir paling sedikitnya itu satu rakaat. Nah, satu rakaat. Li wurudil ahadithi bidzalik, berdasarkan hadis-hadis yang datang menerangkan hal ini. Witir paling sedikitnya minimalnya itu satu rakaat. Wa thubuti 'an asyarat min ashabah radhiyallahu anhum, berdasarkan dan juga thabit, tetap datang sahih dari 10 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinn al-afdala wal ahsan an takuna masbuqatan bi syafa', akan tapi afdalnya, bagusnya didahului dengan rakaat yang genap. Nah, ini seandainya dia sholat malam hanya dengan witir satu rakaat, itu boleh. Nah, minimal satu rakaat, tapi afdolnya didahului rakaat yang genap, ya, dua rakaat. Nah, sebagian ulama memakruhkan, Hanafiyah, Syafi'iyah memakruhkan sholat malam langsung witir tanpa didahului sholat genap. Nah, karena Rasulullah perintahkan agar menjadikan witir sebagai penutup sholat malam. Ij'anu akhira sholatikum bilail witr. Jadikanlah penutup sholat malam kalian witir. Nah, ini sebagai penutup sholat malam. Kalau langsung witir langsung ditutup, belum dibuka langsung ditutup. Oleh karena sebagian ulama makruhkan langsung witir. Afdolnya didahului dulu dengan rakaat yang genap. Nah, dua rakaat. Wa aktsarul witri 11 raka'ah, dan paling banyak witir jumlahnya 11 rakaat. Aw 13 raka'ah, atau 13 rakaat. 11 rakaat atau 13 rakaat. Ini yang paling sering dilakukan Rasulullah SAW. Kebanyakannya 11 rakaat, terkadang 13 rakaat. Yusalliha, dia mengerjakannya, cara melaksanakannya jika sholat malamnya 11 rakaat atau 13 rakaat, rakaatain dikerjakan dengan dua rakaat. Nah, dua rakaat tasyahud salam terus sampai 10, kemudian witir satu rakaat. Tsumma yusalli rak'atan wahidah yutiru biha, kemudian salat satu rakaat, salat witirnya, penutupnya. Ini 11 rakaat, bisa witirnya 1, bisa juga witirnya 3. Liqali Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadith Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail 11 rak'ah yutir minha bi wahidah, rawah Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam 11 rakaat. Beliau witir dari 11 rakaat tersebut, witirnya 1 rakaat. Ini 10 rakaat salat genap, 1 rakaat salat witirnya, penutupnya. Ofi lafzin, dan dalam lafaz yang lainnya, yusallimu baina kulli raka'atain wa yutir bi wahidah. Beliau salam antara setiap 2 rakaat dan witir dengan 1 rakaat. Ini yang sering beliau lakukan. Salat malamnya dengan 2 rakaat. 2 rakaat salam setiap 2 rakaat. Tasyahud salam setiap 2 rakaatnya. Walahu an yasrudaha, kata beliau, boleh juga cara kaifiyah yang lainnya, cara pelaksanaan yang lainnya, boleh langsung bersambung semuanya. 11 rakaat bersambung semuanya. Tsumma yajlisu ba'dal 'ashirah, kemudian pada rakaat 10 duduk tasyahud. Pada rakaat 10 duduk tasyahud. Wa yatasyahhadu wa la yusallim, duduk tasyahud dan tidak salam. Tsumma yaqum wa ya'ti bil hadiyati 'ashrah, kemudian bangkit rakaat ke-11. Wa yatasyahhadu yusallim, tasyahud kemudian salam. Ini kaifiyah yang kedua. Yang pertama tadi 2 rakaat sampai 10, kemudian witir 1 rakaat. Kaifiyah yang kedua, kata beliau, 11 rakaat bersambung semuanya, tidak dipisah. 11 rakaat bersambung semuanya dengan 2 tasyahud 1 salam. Pada rakaat 10 duduk tasyahud tidak salam, bangkit rakaat 11 kemudian duduk tasyahud lalu salam. Walahu an yasrudaha wa la yajlisu illa ba'da al-hadiyati 'ashrah wa yatashahhadu yusallim. Kaifiyah yang ketiga, kata beliau, bisa juga 11 rakaat bersambung semuanya, tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat ke-11. Kemudian membaca tasyahud kemudian salam. Ini kaifiyah yang ketiga. Sama-sama bersambung semuanya, hanya bedanya dengan kaifiyah yang kedua. Kalau kaifiyah yang kedua, tasyahudnya 2 kali pada rakaat ke-10 dan rakaat 11 tasyahudnya. Salamnya sekali pada rakaat ke-11. Adapun kaifiyah yang ketiga, ini hanya dengan 1 tasyahud 1 salam, yaitu tasyahudnya hanya pada rakaat ke-11. Pada rakaat ke-10 tidak tasyahud. Rakaat ke-11 tasyahud kemudian salam. Ini 3 kaifiyah jenis sunnah mu'alif di sini. Wasifatul ula afdal, namun cara yang pertama, kaifiyah yang pertama itu lebih bagus. Yaitu dengan 2 rakaat. Kemudian witirnya 1 rakaat. Pendapat yang lainnya disebut oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Mumti', kalau witir 11 rakaat, kata beliau, hanya 1 kaifiyah. In awtara bi 11 dalam syarah mumti' laisa law illa sifa wahidah yusallim min kulli ra'atin wa yutiru minha bi wahidah. Kalau witir dengan 11 rakaat hanya dengan satu kaifiyah, satu sifat. Salam pada setiap dua rakaat kemudian witir dengan satu rakaat. Nah, ini yang kaifiyah yang pertama nih. Yang disebut oleh mu'alif di sini. Nah, ini yang paling afdolnya. Nah, dua rakaat, nah, sampai 10 kemudian witir satu rakaat. Nah, bisa juga witirnya dengan 3 rakaat. Nah, 2 rakaat sampai 8 rakaat kemudian witir 3 rakaat. Sebenarnya dalam hadits Aisyah, nah, salat 4 rakaat ya, istirahat 4 rakaat istirahat kemudian 3 rakaat. Nah, walahu an yutira bidisi rakaat. Boleh juga kata beliau witir dengan 9 rakaat. Nah, witir dengan 9 rakaat. Yasrudu thamanian, bersambung 8 rakaat. Thumma yajlisu akiba rakaati tsaminah. Kemudian duduk setelah rakaat ke-8. Wa yatashahadu tashahud al-awwal, dan tashahud yang pertama. Wa la yusallim, dan tidak salam. Thumma yaqum, kemudian berdiri rakaat ke-9. Fayati belok antitasiah, melaksanakan rakaat yang ke-9. Wa tashahadu tashahud al-akhir yusallim, kemudian tashahud akhir dan salam. Nah, ini kaifiyah ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Nah, witir 9 rakaat dengan 2 tashahud 1 salam, ini disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadith Aisyah. Nah, dengan 2 tashahud 1 salam. Nah, tasyahud yang pertama setelah rakaat ke-8, tasyahud yang kedua setelah rakaat ke-9, nah, pada rakaat ke-9 kemudian salam. Nah, walau an yutira bi 7 raka'at atau 5 raka'at. Dan boleh juga witir dengan 7 raka'at atau 5 raka'at. La yajlisu illa fi akhiriha, tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhir. Nah, witir 7 rakaat atau 5 rakaat. Nah, dengan 1 tasyahud 1 salam. Nah, pada rakaat terakhir baru duduk tasyahud kemudian salam. Nah, wa yatashahadu yusallim, nah, pada rakaat terakhir, rakaat ke-7 atau rakaat yang ke-5 baru duduk tasyahud kemudian salam. Liqali Ummi Salamah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 7 wa bi 5 la yusallu bainahunna bi salam wa la kalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah witir dengan 7 rakaat, pernah juga dengan 5 rakaat. Tidak misah antara rokaat-rokaat tersebut, baik dengan salam maupun dengan ucapan. Nah, yaitu Rasulullah mengerjakan dengan bersambung. 7 rokaat bersambung semuanya dengan 1 tasyahud 1 salam pada rokaat yang terakhir. Demikian juga 5 rokaat bersambung semuanya dengan 1 tasyahud 1 salam pada rokaat terakhirnya. Walahu an yutira bi 3 raka'at, boleh juga dia witir dengan 3 raka'at. bisa juga witir dengan 3 rakaat. Yusalli rak'atain wa yusallim thumma yusalli rak'ata thalitha wahdaha. Tiga rakaat itu salat dua rakaat, kemudian salam, tasyahud salam, kemudian salat rakaat yang ketiga, satu rakaat sendiri, nah tasyahud kemudian salam. Nah, witir dengan 3 rakaat ada 2 kaifiyah, 2 cara pelaksanaan. Yang pertama seperti yang disebutkan oleh muallif di sini, dengan 2 tasyahud, 2 salam. Salat dulu 2 rakaat, tasyahud kemudian salam. Dan salat lagi 1 rakaat, yang ketiga tasyahud kemudian salam. Dengan 2 tasyahud, 2 salam. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, An Abdullah bin Umar yusallim baina raka'ah wa raka'atain fil witr hatta ya'muru bi ba'di hajatih. Sahabat Abdullah bin Umar disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau salam antara rakaat yang satu dan rakaat yang dua. Dua rakaat dengan satu rakaat beliau salam pada salat witir, sampai beliau memerintahkan untuk didatangkan sebagian kebutuhan beliau. Di antara rakaat tersebut, dua rakaat dengan satu rakaat. Ini dua rakaat tasyahud salam, kemudian satu rakaat tasyahud salam. Kaifiyah yang kedua, 3 rakaat bersambung semuanya dengan satu tasyahud, satu salam. Sebagaimana dalam hadis Aisyah dalam riwayat Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bi thalath la yaq'udu illa fi akhirihinna. Rasulullah witir dengan 3 rakaat tidak duduk kecuali pada rakaat yang terakhirnya. Ini 3 rakaat bersambung dengan satu tasyahud, satu salam. Ini 2 kaifiyah pelaksanaan salat witir 3 rakaat. Bisa dengan 2 tasyahud, 2 salam, bisa juga dengan satu tasyahud, satu salam. Tidak boleh 2 tasyahud, satu salam menyerupai sholat maghrib. Tidak boleh 2 tasyahud, satu salam seperti sholat maghrib, ini tidak boleh. Yang diperbolehkan ada dalilnya 2 tasyahud, 2 salam, atau satu tasyahud, satu salam. وقد تبين مما مر kata beliau Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala, telah jelas dari yang telah lewat, penjelasan yang telah lewat, annalaka an tutira bi 11 raka'ah atau 13 atau bi 9 raka'at wa bi 7 raka'at wa bi 5 raka'at wa bi 3 raka'at wa bi raka'atin wahidah. Telah jelas dari penjelasan yang telah lewat bahwasanya kamu boleh witir dengan 11 rakaat atau 13 rakaat atau 9 rakaat atau 7 rakaat atau 5 rakaat atau 3 rakaat atau 1 rakaat. Fa'alal kamal 11, yang paling sempurna adalah 11 rakaat. Adal kamal, yang paling sempurna, yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah, 11 rakaat. Wa adnal kamal 3 rakaat. Dan yang paling rendah, kesempurnaan yang paling rendah, yang paling di bawah 3 rakaat. wal mujzi, dan yang cukup paling sedikitnya rakaatun wahidah, satu rakaat. Ini witir termasuk bagian dari salat malam, dari qiyamul lail. Dia sebagai penutup salat malam. Ij'anu akhir salatikum bilaili witra. Sebagaimana sabda Rasul dalam riwayat Bukhari Muslim, jadikanlah akhir salat malam kalian, penutup salat malam kalian dengan salat witir. Yang paling banyak yang datang dari Rasulullah 13 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang paling sering beliau lakukan 11 rakaat salat malamnya dengan witirnya. Namun ini bukan pembatasan, bukan pembatasan rakaat hanya 11 atau 13, tidak boleh lebih dari itu. Barang siapa lebih dari itu berarti dia terjatuh dalam bid'ah. Ini bukan pembatasan. Sebab dalam riwayat Bukhari, ketika Rasul ditanya tentang salat malam, beliau menjawab, salatul lail matna matna. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Rasulullah tidak membatasi jumlah rakaatnya. Oleh karena itu datang dari sebagian sahabat, sebagian tabi'in salafus salih, mereka salat malam lebih dari 13 rakaat. Karena tidak ada pembatasan rakaatnya. Misalnya salat malam 23 rakaat misalnya. 23 rakaat tidak mengapa, boleh. Masuk dalam keumuman hadis tadi. Salatul lain matna matna. Namun harus tetap diperhatikan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat termasuk tuma'ninahnya. Jangan karena salatnya 23 rakaat kemudian dikerjakan dengan cepat sekali. Karena banyak rakaatnya dikerjakan cepat sekali tanpa tuma'ninah. Ini keliru. Wa yustahabbu laka an taqnuta ba'da ruku' fil witr. Kemudian kata beliau, disunahkan bagimu untuk kunut setelah ruku' pada salat witir. Bi an tad'u Allah subhanahu wa tarfa yadayka wa taqul. Yaitu kamu berdoa kepada Allah dan mengangkat kedua tanganmu dan membaca doa, Allahumma hdini fi man hadait ila akhirina. Ad-du'a al-warid. Doa yang datang dari Rasulullah yang beliau ajarkan untuk dibaca dalam kunut witir. Dalam hadis Hasan bin Ali, Rasul mengajarkan kepada cucu beliau doa kunut witir. Walaupun tidak dapat di riwayat yang sahih Rasulullah kunut witir. Sunnah ini ditetapkan dengan ucapan beliau, sunnah qauliyah. Adapun dari perbuatan beliau, beliau kunut dalam salat witir, ini tidak dapat di dalam riwayat yang sahih. Namun walaupun demikian tetap ditetapkan, disyariatkan kunut berdasarkan sabda beliau, ucapan beliau. Beliau mengajarkan kepada cucunya doa kunut witir. Oleh karena itu dalam kunut witir, barang siapa mengamalkannya silakan tafadhol, barang siapa tidak mengamalkannya juga silakan, tidak disalahkan, tidak berdosa. Karena Rasulullah sendiri dalam hadis-hadis yang sahih dalam pelaksanaan salat malam tidak disebutkan beliau kunut witir. Dalam perbuatan beliau tidak disebutkan beliau kunut witir. Namun ini sabit berdasarkan sabda beliau, ucapan beliau. Hadisnya disahihkan oleh Syalban dalam Irwa. Dan demikian selesai penjelasan beliau tentang salat witir, berikutnya tentang salat tarawih. Ada yang bertanya, tolong jelaskan kaifiyah salat tarawih dan witir yang selama ini kaum muslimin lakukan, khususnya 3 rakaat terakhir. Apakah 3 rakaat terakhir itu diniatkan witir atau hanya rakaat terakhir yang diniatkan witir? Karena di rakaat 10 dipisahkan dengan salam. Seringnya kebanyakan kaum muslimun, kebanyakannya rata-rata witirnya 3 rakaat. Kebanyakannya mereka witirnya 3 rakaat. Biasanya mereka yang mengetahui hadisnya membaca pada rakaat yang pertama subhanallahi rabbikal a'la, rakaat yang keduanya qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat yang ketiganya al-ikhlas. Walaupun pelaksanaannya kadang dipisah, gitu, 2 rakaat tasyahud salam kemudian 1 rakaat tasyahud salam. Ini kebanyakannya witirnya dengan 3 rakaat, pelaksanaannya dengan 2 tasyahud 2 salam. Kemudian ada pertanyaan lagi, apakah 11 rakaat salat lail yang biasa Nabi lakukan itu sudah teranggap dan sama dengan salat tarawih 8 tambah 3 11 rakaat sebagaimana yang diamalkan kaum muslimin? Dan salat tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul lail. Termasuk bagian dari salat malam. Sebagaimana dalam hadits Aisyah ketika beliau ditanya tentang salat malamnya Rasulullah, kata Aisyah, Rasulullah makan yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala 11 rakaah. Maka maqalat, Rasulullah tidaklah menambah dalam salat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan 11 rakaat yang sering beliau amalkan. Ini salat tarawih termasuk bagian dari salat malam. Salat malam disyariatkan sepanjang tahun. Setiap malam kita untuk salat malam. Hanya bedanya kalau di luar Ramadan itu disyariatkan sendiri-sendiri. Tidak berjamaah salat masing-masing. Kalau mau berjamaah sesekali tidak mengapa. Sekali. Sebagaimana Rasul dalam sebagian hadis beliau salat malam berjamaah. Pernah dengan sahabat Abdullah bin Abbas, pernah dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, pernah dengan sahabat Jabir bin Abdullah dan yang lainnya. Ini sesekali. Adapun salat malam di bulan Ramadan ini disebut dengan salat tarawih, karena biasanya mereka setiap selesai 4 rakaat istirahat. Istirahat sebentar. Kemudian salat lagi. Setelah 4 rakaat istirahat lagi sebentar. Kemudian 3 rakaat. Dan di bulan Ramadan disyariatkan untuk berjamaah. Ini kalau di luar Ramadan disyariatkan salat malamnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Sesekali berjamaah tidak mengapa. Adapun di Ramadan, di bulan Ramadan, salat malamnya disyariatkan dengan berjamaah. Dan disebut salat tarawih, karena biasanya setiap 4 rakaat istirahat sebentar. Ini Rasulullah amalkan di masa hidupnya beliau beberapa malam, kemudian beliau tinggalkan karena khawatir akan diwajibkan kepada umatnya dan memberatkan mereka. setelah Rasulullah meninggal wafat, kekhawatiran ini sudah tidak ada. Kekhawatiran diwajibkan ini sudah tidak ada, aman. Karena dengan meninggalnya Rasul berarti syariat sudah sempurna, tidak akan ada lagi perubahan. Oleh karena itu di zaman khilafah Umar dihidupkan kembali sunnah ini. Salat tarawih di bulan Ramadan berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.